الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيفتح لها فيقال من هذا؟ فيقولون فلان، فيقال مرحبا بالنفس الطيبة كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قال أخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بحميم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فلا يفتح لها فيقال من هذا؟ فيقال فلان، فيقال لا مرحبا بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فيرسل بها من السماء ثم تصير إلى القبر، أو كما قال حديث صحيح رواية ابن ماجه. Daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata al-mayyit tahduruhu al-malaika, satu orang yang nak mati dia akan dihadiri oleh malaikat Allah. Hadis ni Nabi sallallahu alaihi wasallam nak cerita dekat kita satu benda yang Berapa ramai adik-beradik kita dan berapa ramai daripada jiran tetangga kita dan berapa ramai daripada kawan rakan kita yang dah lalui benda ni. Dan hadis ni nak cerita satu benda yang kita akan lalui satu hari nanti. Nabi kata al-mayyit, satu orang yang mati, tahduruhul malaikah, dia akan bermula dengan proses malaikat maut mai dekat dia. Fa idza kana ar-rajul salihan, Nabi kata kalau orang yang nak mati itu satu orang yang soleh, satu orang baik, satu orang yang bagus, satu orang yang masa hidup di atas dunia dia taat Allah Subhanahu wa taala. Qalu, malaikat maut yang mai dekat dia di detik-detik akhir hidup dia ni, malaikat kata dekat dia, ukhruji ayyatuhan nafsut tayyibah. Malaikat kata, wahai nyawa yang baik-baik, keluarlah kamu. Kanat fil jasadit tayyib, kamu adalah dulunya duduk di dalam jasad yang baik-baik. Ukhruji hamidah, malaikat kata keluarlah roh dalam keadaan terpuji. Wa abshiri bi rauhin wa raihan, malaikat kata bergembiralah kamu dengan wangi-wangian yang nyaman. Wa rabbin ghairi ghadban, dan keluarlah kamu dalam keadaan Tuhan tidak marah kepada kamu. Fala yazalu yuqalu laha zalik hatta takhruj, malaikat sambil nak cabut nyawa, sambil duk kata benda ni, sambil dia kata, sambil dia kata, sambil dia kata, sehinggalah nyawa terlucuk keluar. Ni kalau orang baik. Kalau orang yang masa hidup atas dunia, dia kenal Allah Tuhan dia. Kalau orang ni masa hidup atas dunia, dia tahu Nabi itu pimpinan dan contoh teladan dia. Kalau orang ni masa hidup di atas dunia, celik mata pagi sampai pejam mata malam nak tidur, dia tak buat benda yang tak elok, melainkan yang elok-elok. Kalau begini keadaan orang yang nak mati ni, malaikat sambil duk tarik nyawa keluar, sambil duk kata dekat dia, ayyatuhan nafsut tayyibah, wahai nyawa yang baik, yang duduk di dalam badan yang baik-baik, keluarlah kamu dalam keadaan hamidah, dalam keadaan terpuji, dan bergembiralah kamu bahawa nyawa kamu akan keluar dalam keadaan wangi dan nyaman. Malaikat kata, malaikat kata, malaikat kata, hatta takhruj, sehinggalah nyawa terlucut keluar daripada badan. Summa yu'raju biha ila sama', Nabi kata malaikat irin roh orang yang baik-baik ni naik ke langit Allah Subhanahu wa taala. Fayuftahu laha, bila sampai saja di pintu langit, dibuka pintu langit. Fayuqal, malaikat yang jaga langit tanya, man haza, roh siapa ini? Siapa punya roh ni? Fayaqulun, malaikat yang escort, malaikat yang irin roh ni jawab, fulan. Dia kata dia ni adalah sipulan-sipulan. Dia ni, dia sebut nama kita. Bila sebut aja, fayuqal, kata malaikat penjaga langit, marhaban bin nafsi tayyibah, selamat datang wahai nyawa orang yang baik-baik. Kanat fil jasadit tayyib, aku tahu hang dulu duduk di dalam badan yang baik-baik. Udkhuli hamidah, malaikat penjaga langit kata masuklah ke dalam rahmat Allah dalam keadaan terpuji. Wa abshiri biraihin wa raihan, bergembiralah kamu dengan roh yang akan menjadi wangi. Warabbin ghairi ghadban, dan kamu disambut oleh Allah dalam keadaan Allah tidak murka kepada kamu. Fala yazalu yuqalu laha zalika hatta yuntaha biha ila as-sama' allati fiha Allahu 'azza wa jal. Malaikat pengiring dan juga malaikat penjaga langit, irin roh orang yang baik-baik ni, sambil duk sebut benda tu. Selamat datang wahai roh yang baik-baik daripada tubuh badan yang baik-baik. Selamat datang roh yang keluar daripada jasad dalam keadaan terpuji. Selamat datang wahai roh yang akan dijadikan wangi. Selamat datang wahai roh yang disambut Allah dalam keadaan Allah tidak marah kepada kamu. Sehinggalah sampai di sisi Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza kana ar-rajul as-su, kalau sekiranya yang nak mati itu satu laki-laki jahat, satu laki-laki yang masa hidup di atas dunia tidak terima kasih kepada Allah, Allah bagi dia nyawa, Allah bagi dia sehat, Allah bagi dia keluarga, Allah bagi dia limpahan nikmat, Allah bagi dekat dia harta benda, Allah bagi dekat dia anak pinak yang berjaya, Allah bagi dekat dia segala kerja yang menjadi, Allah bagi semua ni dekat dia, dia derhaka Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mati saja dia ni, wa idza kana ar-rajulu su, Nabi kata apabila yang mati itu orang begitu, orang yang jahat masa di atas dunia, qal, kata malaikat maut yang nak cabut nyawa, ukhruji ayyatuhan nafsul khabisah, keluar wahai roh yang keji, terbit keluar daripada badan ni wahai roh yang jahat, kanat fil jasadil khabis, sebelum ni pun kamu duduk di dalam badan yang jahat, ukhruji zamimah, keluar kamu dalam keadaan kamu terhina di sisi Allah. Wa abshiri bihamimin wa ghassaqin wa akhara min shaklihi azwaj, kata malaikat maut, keluar kamu dalam keadaan kamu akan disambut dengan hamim, dengan air hangat, wa ghassaq, dalam keadaan kamu akan diberi minum dengan ghassaq, dengan nanah busuk daripada penghuni neraka. Fala yazalu yuqalu laha zalik, malaikat maut sambil duk rentak nyawa, sambil duk kata benda tu dekat dia, duk kata dekat dia, duk kata dekat dia, hatta takhruj, sampai nyawa telucuk keluar habis daripada badan dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini hadis sahih, riwayat Imam Ibnu Majah. Dikatakan hadis ini sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Maknanya apa yang kita baca pada malam ni adalah benda yang duk jadi hari-hari dan akan jadi kepada kita satu hari nanti. Berapa banyak kematian yang mata kita tengok sebelum ni? Tahukah kita kata orang hendak mati tu lalui benda ni? Tahukah kita kata orang hendak mati depan mata kita tu nampak macam relax sampai habis nyawa? Kita tahu tak bergelutnya dia nak terkeluar nyawa tu, bergelut dia. Dengan suara malaikat duk mai dekat dia, kalau dia orang yang baik-baik macam yang mula tadi. Kalau dia orang yang bermasalah macam hak baru kita baca tadi. Tahukah kita mana satu yang duk kena dekat dia yang nak terkeluar nyawa ni? Dan tahukah kita hak mana satu antara dua ni yang nak jadi habuan kita di akhir umur kita nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Roh orang yang tidak baik, summa yu'raju biha ila sama, dibawa naik ke langit. Fala yuftahu laha, pintu langit tidak dibuka. Bila sampai di langit, pintu langit tidak dibuka. Fayuqal, man haza, Malaikat jaga langit tanya, siapa dia ni yang mati ni? Fayuqal fulan. Malaikat yang mengiringi bagi tahu yang mati ni ialah nama sekian-sekian. Fayuqal la marhaban bin nafsil khabizah. Malaikat jaga langit kata, tidak ada ucapan selamat datang kepada nyawa yang keji ini. Kanat fil jasadil khabith. Padan dengan dia di atas dunia dulu. Duduk di dalam tubuh badan yang keji. Irji'i zamimah. Malaikat jaga pintu langit kata, bawa mayat, bawa roh dia ni balik ke dunia dalam keadaan zamimah, dalam keadaan terhina. Fa innaha la tuftahu laki abwabus sama, kerana pintu langit tidak akan dibuka kepada dia. Fa yursalu biha minas sama, maka dibawa turun roh itu daripada langit, dibawa turun ke bumi. Summa tasiru ilal qabri, balik dia ke dalam kubur dia tadi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini benda yang kita akan lalui. Soal agama bukan soal isi masa lapang, yang ni kita nak kena faham. Soal menghadiri kuliah agama bukan syok-syok. Soal kita nak mai, kita nak attend majlis pengajian ni, bukan soal tak ada kerja apa malam ni kita mai. Tapi soal hadir ke majlis Quran dan hadis Nabi ini adalah soal yang compulsory. Satu soal yang wajib kita mesti kena mai. Pasal apa? Pasal bila kita mai, kita dengar, baru kita beringat diri kita. Tak mai tak ingat tuan-tuan. Duk di rumah dengan duk tengok TV ni tak ingat. Dalam pada duk mai pun tak ingat. Boleh bayangkah orang tak mai? Tentu boleh bayangkah orang yang tak peduli hal agama. Tak pedulinya dia ni sampai ke tahap anak bini nak tutup aurat kadak ke, nak semayang kadak ke, dia tak peduli. Yang dia peduli dalam dunia ni apa dia? Duit nak kena ada. Yang dia peduli dalam dunia ni apa? Anak dia kena mengaji tinggi, anak dia kena keluar, anak dia kena dapat jawatan istimewa, anak dia kena berpendapatan tinggi. Yang dia peduli atas dunia ni ialah dunia ni. Tahukah dia benda yang kita baca ni dia akan lalui menjelang akhir hayat dia nanti? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa banyak manusia termasuk umat dulu yang tidak pernah ambil peduli kepada ingatan nabi-nabi mereka. Dalam Quran, dalam surah Al-A'raf, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, qala al-mala'u allazina istakbaru min qaumi lillazina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbih qalu inna bima ursila bihi mu'minun qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun fa'aqaru an-naqah وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم الأعراف 75-79. Ini satu coretan cerita tentang umat Nabi Saleh. Tuhan kata apa? Bila Nabi Saleh seru kaum dia. Kaum dia nama apa?

Tu kata manusia, complicated, tak boleh nak fikir. Sepatutnya kalau orang bagi satu yang baik kat kita, kita terima kasih dekat dia. Dah, manusia ni, ada sebahagian manusia dia tak jadi lagu tu. Kita buat baik dekat dia, dia pelingkup kita. Ada manusia macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka ada di kalangan manusia itu, dia kata setengahnya baik, setengahnya jahat. Ada yang jahat itu jahat mulut. Dan ada yang jahat itu jahat mulut dengan jahat tabiatnya sekali. Manusia ni macam-macam. Ada yang tolong orang cukup baik, mulut tak elok. Allahu Akbar, dia tolong orang ni kira satu karyah ni kenai dia. Dia suka tolong orang, tapi dia tolong dia ungkit. Ada macam ni. Tang tolong orang tu A plus-plus. Tapi tang dia duk ungkit ni, satu kampung dia pergi cerita dia tolong orang tu, dia tolong. Kawan yang kena tolong pun jadi malu, jadi tak syok. Ada manusia macam ni. Tabiat dia bagus, mulutnya tak bagus. Ada yang dua-dua tak lebih. Tolong orang pun tak, duk maki orang lagi duk ada. Macam ni pun ada. So dia kata apa? Manusia ni complicated. Ada di kalangan manusia ini suka sombong, bongkok, suka menyapang kalam orang. Jenis ni pun ada. Merok, tak tentu punca apa hal. Hang kaya punya pasal lah. Aku bukan pernah aku dapat sekupang pun duit lah. Aku bukan pernah belanja aku minum teh, tarik buang satu gelas. Tak pernah pun. Ya anak eng apa? Orang yang duk tengok ni tak berhati lagu tu. Ya duk merak ni merak apa? Dia kata. Ya Allah, dia tu macam merak orang panggil ni pun. Kan, biasa tengok burung merak. Saya dulu tengok burung merak dekat istana anak bukit. Dulu ada zoo lah, ada tak ada, kita tak tahu. Dulu ada zoo, boleh pergi tengok burung merak kan, dia buka. Tu orang panggil merak. Dia buka dia punya tu, beralih pun slow motion dah tu macam, dia duduk beralih kanan, beralih kiri. Apa halang ni? Tak apalah dia burung merak, ni manusia nak pergi jadi merak. So dia kata orang macam ni pun ada. Dia kata dan ada orang ni yang jenis apa, suka duk bangkang kalam orang. Orang cakap dia kira nak bangkang. Apa cadang lah apa pun, baik macam mana pun dia bangkang. Mai mesyuarat agung pun dia bangkit bangkang. Dalam apa dia bangkang, duk di kedai kopi pun dia bangkang. Hang ni apa? Ni kitab kata, saya tolong abang aja. Kitab ni dia kata ada manusia jenis macam ni, dia kata bahkan ada manusia itu pencabul dan pencarut. Ni pun satu karut, cakap ni kok mana pun nak kona, dia nak simpang, dia nak masuk, cukup dengan hingak mulut dan tidak sopan. Kalau dia ada, dia orang tahu suara dia ni satu rumah kenuri dengar. Hai, bukan apa rumah ni. Suara dia tu. Bagus buat. Ada kawan syok lagu tu. Dia meriah. Rumah kenuri tu jadi meriah. Nuh, dia duduk di gedung. Nuh. Dia kenuri rumah siapa pun dia duduk gedung. Kentualah good morning atas ni satu. Nanti dia ambil satu tempat. Tentu stesen dia. Daripada situ dia kontrol satu rumah kenuri. Kalau nu main sengah-sengah duduk tungkat motor tepi pokok pisang. Suara dia bunyi. Kalau nak main lah, tak usah main lagi bagus. Lagu tu. Jenis lagu tu. Ada orang yang boleh tahan, onok dengan dia ni. Ada orang yang tak boleh tahan, kita apa dia ni. Ada orang lain ni pun macam-macam juga. Hak jenis tahan melawak, bila kata lagu tu, jawab balik tu. Balik pokok pisang tu, jawab balik. Macam balai pantun tu. Hang kata main, aku jawab balik. Hak jenis sama satu brand dengan dia ni. Hak jenis pemalu, jenis segan ni bila kena macam tu, ay apa dia ni leceh, wah malu aku, berasa orang tengok dia habis. Kawan main lambat pagi tadi, apa hal kah di rumah ni, jenis macam ni dia ni jenis nampak macam tak sopan bagi sesetengah orang, bagi sesetengah orang dia ni tak ada sunyi. Dia berkata pi gedohok tengok tempat dia duduk-duduk selalu, tempat mana orang kuat kita, mana orang kuat kita, satu tak nampak 2-3 hari dah. Saya si dia ni tak ada korang sikit. Ada orang syok kat dia. Tu kata manusia ni complicated, susah faham. Mengeluar apa kata carut, marut dan sebagainya. Apabila seseorang itu jumpa orang yang demikian, maka sayogialah lemah lembut cakap dengan dia. Ugama kata apa? Kalau jumpa kaki hadup cakap kaya macam ni, kita mau jaga dia sikit. Pasti apa? Tak ada dia bagi jahanam kita. Kita jaga dia sikit, bagi dia ada sikit hormat dekat kita, supaya dia tak jahanam nama kita di rumah kenuri. Dia tengok dia ni, aku kalau ikut hati aku nak kata, tapi biar segan dia lah. Itu cantik. Pasti apa? Pasti kita dah ada satu adjustment dengan dia. Dia segan sikit dekat kita. Begitu. Maka jangan lawan berkerah laku dan berkerah cakap. Kerana yang demikian itu diperbuat oleh Nabi SAW. Nabi dia macam tu. Dengan orang hak jenis jahat-jahat ni, Nabi tak piduk kerah lawan kerah. Nabi tak buat macam tu. Nabi sebaliknya. Nabi tahu dia ni jenis jahat, Nabi layan dia elok-elok supaya dia tak jahat mulut dengan Nabi SAW. Seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat ista'zana rajul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana 'indah faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi'sa ibnul 'ashirah au akhul 'ashirah. Diriwayatkan daripada seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, minta izin masuk ke dalam rumah satu laki-laki yang bernama Uyainah bin Hisan bin Huzaifah bin Badal Al-Fazari. Satu hari, Aisyah kata Nabi duduk dalam rumah. Mai dia ni. Yang kata Uyainah bin Hisan ni, dia mai. Dan juga dipanggil orang akan Uyainah bin Hisan ini dengan nama Al-Ahmaq Al-Muta'. Oh, gelak dia pun leceh. Al-Ahmaq Al-Muta' maksudnya apa? Satu bodoh dungu yang dicela. Orang panggil kat dia aku tu. Kalau dalam bahasa kita ni orang kata tongong. Itu pun dia kata bahlul. Atau dia kata tolol. Dia mai dia kata bahlul ni mai. Siapa dia ni? Uyainah bin Hisan. Sampai orang panggil dia ni Al-Ahmaq. Ahmaq ni bodoh, lebih pada bodoh. Ahmaq Al-Muta' ada pula orang duk pita'at, duk ikut dia, duk jadi tukang sorak dia apa semua. Dia ni satu orang yang bodoh dungu, yang ada orang duk suka ikut dia. Dia main rumah Nabi. Tak keleceh tu. Maka berjumpa dia dengan Nabi SAW di dalam rumahnya. Sedangkan kata Aisyah, aku ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mai duk bagi salam di luar tu. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nabi tengok, Allah, Nabi kata syekh ni mai. Aisyah duk ada. Dan laki-laki itu satu orang yang sangat kasar tabiat dia. Semua orang tahu. Di Madinah sebut Uyainah bin Hisan, orang tahu. Dia ni Al-Ahmaq Al-Muta'. Dia ni satu leceh punya orang. Dan dengan cukup lepas mulut bercakap dengan orang dengan tidak sopan dan tidak ada segan silu kepada siapa-siapa. Dia jenis tak tahu segan kat siapa. Kan kita dalam kampung ni kalau hak nakai ni pun kalau dia kenal Tok Imam kia cantik eh. Nakai nampak Tok Imam mai dandan buat baik. Hak tadi ni duk dengar suara dia satu rumah kenuri ni Tok Imam sampai dia dandan tak bunyi apa. Cakap lain duk kata, "Hai, tiba-tiba ya radio habis bateri kan daripada usik dia." Usik pun dia senyum, dia tak jawab pasal apa, respect Tok Imam mai. Tok Imam basuh-basuh tangan, start motor sini, start balik. Dia kata, "Aku kira okey, pasal apa aku respect kat Tok Imam dia lah. Jenis ni pun ada. Okeylah, macam ni okey." Tapi yang kata Syekh ni tadi, yang kata Uyainah bin Hisan, dia tak tahu siapa. Amai lah tu imam ke, amai nabi ke, amai siapa ke, dia borong sekali ya. Dia borong sekali aja. Bila dia sampai di rumah, minta izin dia nak masuk. Sabda Nabi SAW, Nabi kata dekat Aisyah, bila dia minta izin nak masuk, Nabi kata, "Bi'sa ibnul 'ashirah." Nabi kata, dia adalah sejahat-jahat kepada anak suku bangsa. kepada suku bangsa ini. Nabi kata dalam masyarakat kita ni paling tak terpakai. Nabi kata dekat isteri dia, dekat Aisyah, Nabi kata ni hak mai ni hantar dak siapa dia ni? Dia ni bi'sabnul ashirah. Dia ni dalam masyarakat kita ni paling tak boleh pakai dia ni. Nabi kata. Sambung hadis tu dia kata summa azina lahu fa'alana lahul qaul. Kemudian diberi izin boleh masuk akan dia ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila duduk dia, tiba-tiba berlemah lembut Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap dengan dia. Panggil masuk, duduk, tengok Nabi layan dia cukup cantik. Perbuatan Nabi ni menyebabkan isteri Nabi Aisyah ni jadi, tadi kata, apa yang dia duk layan macam ni, orang macam ni patut tak boleh duk layan. Duk ingat macam tu. Tapi tengok-tengok, Nabi kata, bi'sa binul ashirah, ini orang tak boleh pakai. Tapi bila Nabi panggil dia masuk, Nabi layan dia elok. Aisyah ni duk tunggu ya, dia ni balik pun dia nak tanya Nabi. Pasal apa orang macam ni Nabi layan elok? Kerana jikalau berkasar dengan orang yang seperti itu, entah membawa dia mengeluar sebagaimana tabiatnya yang tidak senonoh itu. Pasal apa? Orang macam ni kalau kita tak kena gaya handle dia, dia nanti bercakap tak tentu punca, kita nanti malu. Maka berlemah lembut dengan dia itu lebih memelihara daripada fitnah. Nabi jaga ni pasal apa? Nak elak daripada saat lagi dia cakap lebih kurang leceh. Begitu. Masalah. Berlemah lembut mengajak orang jahil itu sayogia diperbuat akan dia. Ajak orang yang jahil tak arti apa ni, jangan piduk songai dia. Tak mah. Bagi elok. Tentu pernah dengar hadis satu Arab Badui masuk masjid kencing dalam masjid. Umar nak buat penampang. Umar Al-Khattab. Dia nak buat penampang. Nabi kata jangan. Bagi dia selesai dia punya hal dulu. Dalam syarah hadis tu, pasal apa Nabi kata dekat Umar jangan hampir dia nak tabur dia. Bagi dia selesai qada hajat dia, dia kencing dalam masjid pun bagi habis dulu. Habis tadi kita tengok macam mana nak buat. Pasal apa? Kawan tengah duduk kencing, pergi nak tabur dia lari satu masjid. Habis semua. Dia kencing satu tempat tu aja. Umar pergi angkat tangan, dia lari-lari satu masjid lagi nak kena pergi buat. Nabi cerdik. Situasi itu dihandle oleh Nabi dengan cerdik, dengan bijak. Nabi tidak handle keadaan yang macam tu dengan kelam kabut. Piduk rumbu ambil tindakan, Nabi tak macam tu. Ini kita kena belajar. Pasal apa? Bila kita berurusan dengan orang yang macam ni, yang jahil, yang tak erti apa, yang apa, kena pi cakap pada elok-elok. Pasal dia mempunyai potensi untuk nak pelingkup lagi teruk lagi. Maka demikian dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, falamma kharaja qultu ya Rasulullah qulta lahu ma qulta thumma alanta lahu alqaul. Maka tak kala balik laki-laki ini tadi, maka berkatalah aku, Aisyah kata, ya Rasulullah, telah tuan hamba berkata sebagaimana tuan hamba kata tadi, bahawa itu laki-laki sejahat-jahat anak suku bangsa. Kemudian apabila masuk dia menghadap tuan hamba bercakap lemah lembut dengan dia. Kenapa begitu ya Rasulullah? Aisyah tak faham. Bila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pertanyaan Aisyah itu, sabda Nabi, faqala ya Aisyah, inna min syarrin nasi man tarakahun nas aw wada'ahun nas ittiqa'a fuhsyi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, bahwasanya setengah daripada sejahat-jahat manusia pada martabatnya di sisi Allah azza wajal pada hari kiamat ialah orang yang dibiarkan, tidak dipedulikan oleh orang lain dan ditinggalkan dia oleh orang lain. Nabi kata, hendak kenai orang yang tak bagus ialah orang yang orang tak peduli ke dia. Ini kena jaga tuan-tuan. Kita hidup dalam masyarakat, jangan sampai kita jadi macam tu, orang keras sumbang, orang tak peduli kita. Masyarakat tak jumlah kita. Orang tak ambil tahu kat kita. Pasal apa? Ada pasal. Pasal merak tadi ke? Pasal sombong kita ke? Pasal juah kita ke? Ada pasal. Maka masyarakat ni tanpa dipakat. Orang tu tak suka kat dia. Orang ni tak suka kat dia. Orang ni nak lari pada dia. Orang ni tak mau berjumpa dia. Orang ni kalau nampak nak simpang daripada dia, dia sudah jadi kera sumbang. Dia sudah jadi manusia yang disebut oleh Nabi wada'ahun nas. Orang tinggal dia. Orang tak peduli ke dia. Nabi kata apa? Manusia bila dah jadi macam tu, dia ni min syarrin nas. Itu tanda tak bagus dia ni. Kita jangan jadi macam tu. Maksudnya apa tuan-tuan? Kita hidup dalam masyarakat, kita kena bermasyarakat. Kena bermasyarakat. Walaupun masyarakat kita ni, ya Allah, dalca. Masyarakat kita ni kadang-kadang pun pening, dalca. Kita jadi semak perut bila tengok keadaan mereka tu, kita jadi semak perut. Tapi jangan sampai kita bawa diri kita keluar daripada masyarakat. Tak boleh. Kita kena ada dalam masyarakat. Rancangkan sesuatu, buat apa-apa yang boleh bagi pengajaran kepada masyarakat, bagi mereka reti. Saya pernah cerita kan, belah Kuala Lumpur sana, satu sahabat biasa orang belah kampung saya ni, berjaya dalam hidup dia, pada awal sekolah rendah zaman tu 5A, masuk boarding school, asrama penuh, pergi mengaji sekolah sama penuh, pergi sambung di US, pergi sambung lagi belajar di UK, United Kingdom, balik mai jadi professional millionaire. Terlupa kata saya kampung ni, terlupa kata ayah dua orang duk dua benda ni, semua terlupa. Hidup di KL, mengalahkan orang KL. Satu hari Allah Subhanahu Wa Taala nak, Allah sayang dekat hamba dia. Start dengan satu kawan bagi satu CD dengar agama. Allah kalau dia nak bagi petunjuk ni, dia kata apa? Satu CD boleh menjadi sebab musabab kepada berubah. Dengar satu, dengar buat teh rita sambil nak pergi kerja, KL jam pasang sambil buat rita, sambil duduk dengar. Allah buka hati. Masuk sikit. Telefon kawan dia. Eh, hang ada lagi kan ni? Apa hang bagi CD kat aku, ada lagi kah? Hak lain lah, hak lain. Kawan ni kata, hari tu dengar lagi kah? Dengar dah. Apa, sat saya dengar. Habis main lagi. Dia bukan tak ada duit. Tapi dia pun tak tahu tang mana orang jual benda ni. Ada orang macam dia ada. Dia tak tahu. Ustaz nama apa pun dia tak tahu. Orang duk jual tang mana pun dia tak tahu. Ni yang dapat tak mana bagi mai kat aku. Lagu tu ya, yang dia tahu yang bagi mai kat aku. Yang ni pun pergi bagi. Pak pasang. Daripada satu, dua, daripada dua, tiga, tiga, empat, dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Dia kira naik kereta aja nak dengar. Melarat. Buat turun di rumah. Pasang di rumah, bagi dia dengan bini dengar. Bini kata, apa ni? Sejak bila ni? You pergi dengar ni, ugama-ugama ni semua. Eh, hey, shut up you. Dengar. Semayang tak lagi? Tak semayang lagi. Dengar dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bila orang ni tunjuk dia ada sikit mujahadah, ada sikit kesungguhan nak cari agama Allah, lanahdiyannahum subulana, Tuhan kata kami akan bagi hidayah kepada dia, dia nampak jalan kami. Alhamdulillah. Potong cerita, dia berubah. Keluarga berubah. Dia jumpa saya. Jumpa, nak panggil kita pergi ceramah masjid dia. Hai. Kita kenal dia ni, dia ubah dia ni, bukan cakap berubah, nak panggil aku pergi ceramah pula. EJK masjid. Kita pun kenal dia. Nakal dia ni kita tahu. Berubah. Jadi dia dah melalui pengalaman tu. Dia nak bagi kawan seorang lagi pula. Dia punya neighbor dia. Mai di rumah cerita kat kita. saya ustaz tahulah, dia kata lupa sat, lupa sat. Dia kata, saya kata alhamdulillah pasal sat. Dia kata, ustaz, my neighbor, jiran, dalam rumah ada mini bar. Mini bar. Satu corner buat bar dengan botol dengan gelas gantung turun ke bawah tu, mini bar. Dia kata, saya guna saya punya experience, saya pi apply dekat dia. Saya start dengan bagi CD kat dia apa semua. Dia kata apa, hey, you don't dengar benda ni kat lari. Dia kawan dia, satu club dulu. Clubbing, dia panggil di sana. Geng clubbing ni. Hey, you don't dengar benda ni kat lari. Oi, sejak bila, you jangan you nanti imam pun nanti tak jawatan. Oh, you nanti pi orang. Melawak cara dia apa. Dia pun okey tak apa. Apa pun you dengar lah. Saya pun dulu tak mau dengar. You dengar. Dia ni pun alhamdulillah. So dia kata untuk pertama kalinya rumah dia ni, rumah Sheikh Minibar ni, panggil orang masjid pergi buat doa selamat. Tapi minibar ada lagi, tutup dengan kain selimut. Dia cerita, kita duduk dekat pun jadi syok juga duduk dekat kan. Ada juga macam ni punya cerita kan. Selimut, macam mana kita duduk tengok rumah orang mati kan. Dia ambil kain apa, kain selimut, kain putih, kain apa, dia tutup televisyen. Lebih ditutup pasal apa? Kadang-kadang kita pun tak faham juga kadang. Bila main ini, ambil kain ini, tutup TV ini. Tutup suih sudah lah yang tutup dengan kain selimut tu pasal apa? Tak pasal apa? Kita nak tanya pasal apa? Ada hadis orang tutup TV kah? Tak ada. Zaman Nabi TV pun tak ada. Tak usah bincang bab tu. Nanti tolak TV. Bab tutup TV ni. Cerita Syekh yang tutup minibar ni dulu. Dia kata, ustaz, alhamdulillah ustaz, cut short the story. Dia kata, lah kami dua subuh di masjid. Tuan-tuan, kita dengar Allahu Akbar, hidayah tu. Hak Tuhan nak bagi. Hak Tuhan tak bagi, cara Tuhan tak bagi. Apapun moral of the story, pengajaran daripada cerita kita bawa ni, moral dia apa dia, cerita dia, intipati dia apa dia, tuan-tuan, kita kena mulakan. Sama ada kita mulakan pi approach kawan kita, bagi CD, bagi apa kat dia, dan bila dia dah start dapat, dia kena mulakan mujahadah untuk nak mencari lebih hidayah. Mula baru Allah akan bagi sesuatu pada dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini yang Nabi kata apa? Apabila satu manusia tu, Nabi kata, min syarrin nas man tarakahun nas au wada'ahun nas. Apabila dia sudah jadi satu orang yang orang tak peduli kat dia, tak ada siapa nak pergi bercakap agama dekat dia. Semua orang buang dia, semua orang pulau dia, orang boikot dia, orang kata dia jahat, orang tak mau dekat dia. Pada ketika itu dia jadi jahat dan jahanam dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tajuk baru, bab fil iqtisad fil hubbi wal bughdi. Masa dia cepat, 9-10 minit. Saya lagi dia pergi 9:30 lagi ada orang nanti marah saya pula. Tajuk fil iqtisad fil hubbi wal bughdi. Tajuk ni pendek aja. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan berhemah dan berjimat pada kasih dan marah. Bulan lepas saya gazet satu orang putih punya kata-kata. Dia kata, don't trust too much. Don't hope too much. Don't love too much. Don't hate too much. Because dia kata, that too much can hurt you so much. Saya syok dengan kata-kata orang putih ni. Dia bila kita translate dia jadi tak syok. Ini masalah. Ini masalah bahasa Inggeris ni. Ini masalah dia. Bila kita baca cara orang putih tu, ayat liok ni nak merambu. Bila kita translate ke Melayu, dia tak jadi macam tu. Jadi saya tak mau translate. Cuma kesimpulan dia nak abang apa? Kesimpulan kepada kata-kata orang putih tadi ini, dia nak abang apa? Kita apa pun, kita jangan terlebih. Kalau kita benci satu orang pun, jangan terlebih. Kalau kita sayang dekat satu orang pun, jangan terlebih. Kalau kita nak harap satu-satu benda pun, jangan terlebih. Dia kata. Pasal apa? Dia kata, kalau kita terlebih dalam duk buat benda ni, dia kata, esok sifat terlebih kita tu akan menyebabkan kita ya, tu kata nak terjemah sudah. No, yang dia kata, you can hurt you so much food. Benda tu akan menyebabkan kecewa. Itu perkataannya. Kita kecewa. Kita sayang dia terlebih. Satu-satu hari dia buat benda kita tak suka. Frustrated. Kecewa kita ni tak ada ubah. Kita benci dia sampai maksimum, sampai habis-habis, sampai tak ada reserve dah. Kita kira dia ni tak mau nak masuk neraka. Dia tak kata. Oh, marah tu tak ada reserve tu. Dia ni, aku tak boleh tengok ni muka ahli neraka. Hei, hang siapa? Hang Tuhan ke? Dah tahu dah kata dia ahli neraka. Lagi dia tak mati, tak boleh kata. Hak tetap ahli neraka ni Fir'aun, Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab, itu tetap. Pasal apa? Pasal dia masa hidup melawan Nabi sampai akhir umur dalam keadaan menentang Nabi. Dan sabit daripada Quran dan hadis Nabi daripada neraka. Ni hak lain ni tak tahu lagi. Betul hari ni dia duk bercakap pelik-pelik. Tapi mana nak tahu minggu depan dia berubah. Tapi satu orang ni kadang-kadang dia emotional. Dia tak boleh kontrol perasaan dia. Dia benci dekat satu orang ni. Dia benci ni sampai habis-habis. Sampai dia kata ahli neraka. Ha, jangan macam tu. Tajuk malam ni dia nak pesan yang tu. Reserve. Reserve. Jangan perhabis. Pasal apa? Dia can hurt you so much. Dia kata. Ha, dia bila sebut orang putih balik, dia tangkap balik. Pak, kata dia dapat balik. Ketahuilah saudaraku, dia kata tiap-tiap kerja itu pertengahan, dia kata bagus dan itulah yang terpuji. Kan dalam hadis Nabi kata apa, wa khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara apapun kita ni, biar kita ni sederhana. Jangan terlebih berani, jangan terlampau penakut. Kita ni duduk di tengah-tengah. Kita waras dalam menilai apa keadaan. Begitu. Biarlah semua benda ni, dia kata, maka di sini menyuruhkan apabila kasih kepada saudara sama Islam ataupun marah kepada saudara sama Islam, biarlah pertengahan jua. Dan berjimat dan bercermat di dalam kasih itu. Cermat, dia kata. Janganlah apabila kasih itu melampau-lampau kasih. Kerana barangkali pada satu hari boleh jadi berkelahi. Terlampau punya kasih, datang satu hari pergi jadi berkelahi. Kecewa dia ni, tak tahu nak apa. Maka sia-sialah kasih yang melampau-lampau sebelum itu. Maka begitu juga apabila telah benci kepada saudara kamu. Jangan melampau-lampau benci. Sehingga apabila terpandang dia, mau meludah oleh kerana bencinya. Dia kata sini. Jangan benci sampai macam nampak sampai ludah. Oi, jangan. Jangan. Pasal apa? Itu kita sudah jadi angkuh. Kita sudah jadi sombong. Kita sudah jadi perasan. Kita bagus. Kita sudah jadi orang yang memandang orang hina. Tak mau macam tu. Siapa tahu tuan-tuan? Akhir hidup dia husnul khatimah. Tiba-tiba akhir kita su'ul khatimah. Wal'ayyazubillah. Minta jauh. Dan sejarah telah tunjuk dekat kita berapa banyak hak macam ni ni. Hak macam ni ni berapa banyak. Satu ketika nu duduk di depan nu duduk. Tuan-tuan tengok ending dia amat menyedihkan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So apa pun dia kata sederhana. Kerana entah kan jadi pada satu hari orang yang kamu terlebih benci itu tiba-tiba berkasih pula dengan dia. Kita punya benci kat dia. Tata esok sahabat baik kita. Takkah kita pada masa itu menjadi satu orang yang hidup di dalam guilty conscious. Rasa bersalah. Duk. Isyaku dulu punya duk. Ha, kita akan jadi macam tu. Punya benci dekat hamba Allah ni sampai tengok muka ludah. Tata esok jadi kawan baik kita. kita hidup dalam bayangan rasa bersalah. Nak sebut di mulut kita kat dia, kata ni aku nak kena minta maaf kat hang lah, aku tak boleh lah kalau aku mati tak katuk mata kata ni. Dia pun duduk erat awak pasal apa? Dari dulu aku terus terang abang lah, aku tak boleh dengar nama hang, aku ludah. Kita nak bagi hilang rasa bersalah kita tu, kita pergi habak kat dia, dia dengar-dengar dia ludah pula kat kita. Jahanam. Hubungan yang baru jadi elok tu jahanam. Hang ludah dengar nama aku dulu, dia kata jahanam. Dan tengoklah, dalam kisah rumah tangga pun kan. Sebelum menikah ni, dia ni ada satu buku, dia ni ada satu buku. Cerita belum menikah. Menikah. Lepas menikah, perempuan ni duduk. Laki ni punya baik, ini Allah Ta'ala saja yang tahulah. Laki ni punya baik, punya sayang dekat dia, punya. Perempuan ni duduk dalam guilty conscious, pasal bersalah. Lagi dia tak clear benda ni dengan laki dia, lagi tu dia jadi, dia rasa dia berdosa, dia rasa dia bersalah. Satu malah abang kat laki dia, abang saya serba salah abang, saya tak abang, saya rasa saya bersalah, saya berdosa dengan abang. Abang baik dengan saya, apa ni betul dulu ni. Laki dengar dah seram sejuk lah. Kata saya, aku pergi ambil semayang dulu dia dah. Laki ni keluar pada ambil ayat semayang, mai duduk apa dia anak abang tu. Saya sebelum nikah dengan abang, saya berzina dengan orang dulu. Dia abang tu tujuan nak hilang rasa bersalah dia. Penerimaan laki macam mana? Dia jadi sebaliknya. Dia start golek kepala, dia tak boleh berhenti. Dia duduk lebih tu ya. Abang, saya minta maaf abang. Saya cakap terus terang ni pasal saya tak mau hidup dalam salah. Dia tak jawab apa, dia duduk golek dulu tu. Kan? Bunyi sepatah ayat daripada mulut, dia kata apa? Aku tak sangka hang perempuan kotor. Banyak tu ya bunyi, terus keluar bilik, tak balik eh, malam tu. Lain tujuan, lain jadinya. Nampak tuan-tuan? Benda macam ini dia duk jadi dalam masyarakat kita ni, dia duk jadi. Maka kerana tu agama ni dia main ni dia habang benda ni, fil iktisad ni. Dia kata dalam apa hal pun biar kita ni jangan terlebih. Nak buat betul kita nak berterus terang dekat dia, tapi ada manfaat ke tak ke? Kalau berterus terang, kalau tak ada, ambil tak apa kat Tuhan sudah. Agama suruh macam tu. Nampak tuan-tuan? Ini Islam. Satu agama yang langsung agama lain tak ada seperti Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahbib habibaka haunan ma asa an yakuna baghidaka yawman ma. Sedap bunyi hadis ni pun. Dia kata diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau kasih akan kekasih engkau itu dengan mudah dan dengan ringan. Ini pun serupa lah. Arab sebut tu sedap, bila terjemah dia tak mau nak jadi cantik. Arab sebut, cuba tengok lagi sekali, dia kata apa? Nabi kata, ahbib habibaka haunan ma. Tu kita nak terjemah apa tu? Ahbib habibaka haunan ma. Tu nak terjemah apa? Duk cari perkataan nak berbual. Lala dia main ni hauma. Dia main yang tu. Itu bukan terjemahan dia. Ni hauma. Tok guru kita, Tok Syekh Idris Al-Marbawi, dia terjemah ni. Ni pun cantik dah ni. Dia kata apa? Dia kata, hendaklah engkau sayang dekat orang yang engkau sayang ni, dia kata, mudah dan ringan. Maksudnya, jangan terlebih. Kerana barangkali jadi ia orang yang engkau benci pada satu hari nanti. Patut-patut padan. Punya sayang anak ni, tak tahu nak abang tuan-tuan. Sayang dekat anak laki-laki kita ni. Tak tahu nak abang punya sayang. Kerana sayang tu, kita pesan dekat dia, abang, ayah bukan nak paksa, tapi ayah nak minta dekat abang. Abang kalau boleh, kalau nak kahwin, kahwin orang pun dekat-dekat. Pasal apa tu yang bercakap begitu? Pasal sayang. Pasal tak mau anak ni kalau pergi menikah dengan orang jauh esok, jauh daripada mata. Ayah minta ke abang, kalau boleh abang kau nak menikah, menikah orang dekat-dekat. Okey, okey, okey. Dia pergi menikah orang Indonesia tu. Ambil abang, ya dah. Kan? Serah tak? Allahu Akbar. Nikah dengan orang Indonesia, piduk di Indonesia. Kalau menikah dalam Malaysia ni hampir Johor pun tak apa lagi, boleh duduk naik kereta pagi petang sampai insya-Allah. No, pergi menikah mana tah no. Pergi mengaji di Australia, menikah dengan orang putih Australia. Lepas tu terus settle down, duduk di Australia. Allahu Akbar. Ni hak kita sayang sangat ni. No, duduk di Australia no. Cerita kata kalau nak pergi ni bukan kata teringat nak pergi boleh pergi. Kena tanya kapal terbang ada tiket ke tak. Kena tengok duit ada ke tak ada. Kena tu banyak benda nak kena tengok. Dan hak paling takut ni apa dia? Kita mati dan kan dia balik tengok. Dia main macam tu. Bila kita terlebih sayang dekat dia, tiba-tiba dia pergi buat benda lagu tu. Bukan buat bagi kita benci dah. Dia buat benda hak kita duk takut dia buat tu. Hak tu dia pergi buat. Kecewa tu so much. Dia kata. Kecewa tu. Anda boleh bayang tak? Suasana ni kalau kita apply keadaan ni dalam masyarakat kita, begitu jadinya. So dia kata apa? Bila kita kasih dekat satu orang ni, kita kasih sampai terlebih-lebih, tata satu hari kita pergi jadi benci, kita pergi jadi kehilangan dia, kecewa kita ni tak ada ubat. Maka kasih kamu itu jadi mengutuk kamu dan jadi bebal pada diri kamu. Anak kita sayang ni menikah dengan orang putih, duduk di Australia. Bebai kita ni. Haduk jadi punching bag, haduk kena kita siapa? Bini kita. Hang tengok, marah kat anak tu. Bini duk kena dengar. Hang tengok. Hang pun tahu kan, daripada hari beranak dia sampai aku sayang tak sayang kat dia. Hang abang mai, duk kata kat bini macam tu pula. Bini kata tahulah yang duk marah dia apa siapa? Bukan aku marah hang, aku marah dia. Tapi dia ni yang duk kena marah. Kawan duduk soleh anu. Ni, dia kata pasal apa? Dia boleh menyebabkan dia ni jadi bebai, dia kata. Maka kasih kamu itu jadi mengutuk diri kamu dan menyebabkan kamu jadi bebai. Tetapi jikalau kasih kamu itu pertengahan, maka tiadalah jadi bebal pada diri kamu. Tapi kalau kita pada awal-awal, don't hope too much. Jangan tinggi sangat harapan dia nak duduk dekat kita. Kalau dia pergi duduk di lain pun, kita bersedia. Orang putih kata apa lagi satu? Dia kata ready for the worst. Ready untuk berhadapan dengan keadaan yang worst. Yang tak tahu terjemah juga itu pun. Kan? Sabda Nabi SAW lagi, dia kata wa abghid baghidaka haunan ma asa ayakuna habibaka yauman ma. Sama juga. Dan bencilah kamu kepada satu orang yang kamu benci itu patut padan. Jangan terlebih benci. Kerana barangkali satu hari dia jadi kekasih kamu. Maka tidaklah benci kamu yang patut padan itu mendatangkan beban kepada kamu. Kita punya benci kat dia ni sampai habis punya benci, tentu bila jadi kawan kita jadi masalah. Patut padan aja kita benci dia. Kalau esok jadi kawan pun ada ruang untuk kita bina sayang dekat dia. Dan berkata dirimu itu zalim dan dirimu itu sendiri yang menzalimi diri sendiri. Kita rasa guilty conscious. Kata At-Tirmizi ini hadis gharib. Wallahu alam. Lepas ini kita masuk tajuk bab fil kibr. Itu bab cerita tentang takabur. Ini pun satu bab yang sangat menarik. Dia kata sangat menarik itu maksudnya jangan tak mai. Bulan depan dia begitu. Kan? Bila kata sangat menarik tu masuk kenamai. Yang buta datang berpimpin, yang pekak leka bertanya. Yang apa lagi? Bulan dalam merung mahawangsa. Kan dia kata mai, jangan tak mai. Telinga tak dengar tak apa, mai. Tapi leka bertanya. Bila dia tengok orang gelak dia kata ustaz kata apa? Tak apa, mai tu pahala dia cukup besar. Kan? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So dia akan detailkan dekat kita yang kata takabur tu macam mana. Macam yang kita dah baca mukadimah di beberapa masjid, yang kata satu sahabat kata, saya ni satu orang yang gemak pakai elok-elok. Adakah saya takabur? Ha, dia akan terang. Dia dalam bab yang akan datang. Adakah orang yang pakai elok itu takabur? Adakah orang yang buat rumah elok itu takabur? Adakah itu takabur? Atau takabur mengikut definisi agama tu macam mana? Dia akan bagi penjelasan yang detail kepada kita tentang benda ni. Kemudian dia akan main tajuk fi husnil khuluq, cerita tentang yang dikatakan akhlak yang terpuji itu macam mana. Dan dia akan bawa main dekat kita hadis-hadis yang menceritakan tentang terpujinya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok yang kata Nabi kita ni akhlak dia tu macam mana. Nah, insyaAllah Allah panjang umur kita, Allah sihatkan kita, Allah bagi luang masa kepada kita, kita sambung untuk mengikuti kuliah hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.